Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, kita lanjutkan bacaan kita. Masih berada pada pembahasan nawasikh atau amal-amal yang masuk pada mubtada' dan khabar. Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai sami'tu, yaitu dhanantu wa akhwatuha. Sebagian mereka memasukkan sami'tu termasuk dhanantu wa akhwatuha, termasuk akhwatnya dhanna. Namun yang rajih, pendapat yang kuat, sami'a bukan termasuk akhwat daripada dhanna. Na'am barakallahu fikum. Karena dua perkara. Pertama, sami'a sendiri termasuk af'alul hawas, yaitu termasuk perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan panca indera. Sami'a, absara, dzaqa, syamma, na'am barakallahu fikum, panca indera yang lima. Oleh karena itu, di sana ada kaidah yang berkaitan dengan panca indera yang lima, tidak menasabkan kecuali hanya satu maful bih saja. Adapun yang mengatakan sami'a termasuk akhwat dhanna, tidak benar. Karena yang sahih, na'am barakallahu fikum, sami'a tidaklah menasabkan kecuali satu maf'ul bih saja. Adapun yang mereka katakan jumlah setelah sami'a, kata mereka maf'ul tsani, itu keliru. Na'am barakallahu fikum. Sami'tu misalkan. Kata mereka sami'tu termasuk akhwat akhwatnya dhanantu. Sami'tu Zaidan yaqra'u. Kata mereka sami'tu rajulan yaqra'u. Kata mereka jumlah yaqra'u ini fi mahal nasbin maqwal bih yang kedua. Kata mereka tapi ya, ini kata mereka. Namun yang rajih, barakallahu fikum, menurut jumhur, na'am, berdasarkan penelitian dan pengecekan, bahwasanya sami'a tidak menasabkan kecuali satu maf'ul bih saja. Na'am barakallahu fikum, kecuali satu maf'ul bih saja. Oleh karena itu, na'am, ketika dimasukkan termasuk akhwat dhanna, tidak benar. Di antara yang masukkannya adalah Ibnu Ajurum. Dalam matan Jurumiyah, sami'a termasuk apa? Akhwat dhanna. Namun tidak benar ya. Pertama, kenapa? Karena pertama, sami'a termasuk af'alul hawas. Fi'il-fi'il yang berkaitan dengan hawas panca indera. Semua fi'il yang berkaitan masalah panca indera tidak menasabkan kecuali satu maf'ul bih saja. Paham? Tidak menasabkan kecuali satu maf'ul bih saja. Ngam. Sami'a, dzaqa, syamma, nabar kalau lamisa, satu dua tiga empat apa lagi itu, absara. Nah, ini semuanya afun hawas. Indra pendengar, sami'a, absara indra penglihat, zaqa indra, na'am perasa, syamma indra mencium, lamisa indra, na'am peraba. Paham ya? Di panca indra itu ingat-ingat, panca indra itu indra yang lima, panca artinya lima. Jadi indra yang lima itu semuanya tidak menasabkan kecuali satu maf'ul bih. Sami'tu sautan, satu. Absartu zaidan, satu. Maksud maf'ul bih satunya. Zuktu ta'ama, satu juga. Syamamtu rihan, satu juga. Lamistu jidaran, satu juga. Nah, jadi perlu diperhatikan itu ya. Na'am barakallahu fikum. Afalul hawas tidak menasabkan kecuali satu maf'ul bih saja. Perhatikan sini. Sami'tu sautan. Berarti maf'ul bih ini satu saja. Absartu Zaidan satu juga. Duktu apa duktu merasakan ya? Duktu ta'aman. Satu juga. Kemudian samantu rihan. Samantu rihan, aku mencium bau, ini juga satu juga. Kemudian lamstu. Lamstu jidaran. Aku menyentuh tembok. Nah, sekarang perhatikan baik-baik di situ. Lima panca indera, panca itu artinya lima ya. Ya, panca itu artinya lima, panca indera itu lima, indera lima itu, lima indera. Sami itu indera pendengar, tidak menasabkan kecuali satu maful bih. Sami itu sautan, sautan maful bih. Kemudian kedua, absara, absara, itu indera penglihat. Nah, absara itu zaid, dan aku melihat zaid, satu juga. Zuktu ta'aman, indera perasa. Indera perasa itu apa? Perasa apa itu? Antum merasakan pakai apa? Lidah. Indra perasa lidah. Paham ya? Dzuktu ta'aman, aku merasakan makanan. Nah, satu tak kan? Syamamtu rihan. Syamam itu indra pencium atau indra pembau, apa itu? Hidung. Satu tak. Syamamtu rihan, aku mencium bau. Paham ya? Kemudian lamisa. Naam. Barakallahu na'am lamasa atau juga lamasa ya nama barakallahu fikum aw lamastu munsa na'am lamasa lamastu jidaron menyentuh indra peraba apa itu indra peraba itu apa antum mau meraba pakai apa ayo nah ya jangan ini sudah dipelajari ya dalam artian antum harus tahu ini ya na'am sami'a telinga indra pendengar indra penglihat mata nah, kemudian indra perasa apa lidah, indera pencium atau pembau, hidung, ya kan? Indera enam peraba apa tadi? Tangan. Nah ini semuanya kalau antum perhatikan berapa maful bih nasabkan? Satu. Sami'a termasuk. Nah yang memasukkan dalam termasuk akhwat dona keliru. Mbak belum. Nah terus bagaimana Ustaz? Setelahnya kan ada jumlah. Sami'tu zaidan yakra'u, sami'tu rajulan yakra'u. Kita katakan kaidah yang sudah kita lewati. Al-jumlah ba'da ma'rifah hal wal-jumlah ba'da nakirah sifah. Sudah selesai urusan. Paham ya? Sami'tu fi'il fa'il zaidan maf'ul bih yaqra'u fi'il mudhari'un marfu'un litajarrudi 'anil nasr al-jazim wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhni wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa wal-jumlah fi'liyah fi mahali nasbin hal zaid. Sami'tu Zaidan, aku mendengar Zaid dalam keadaan membaca. Hal bukan? Naam. Yang ini, sami'tu rajulan yaqra'u, aku mendengar seseorang yang sedang membaca. Yaqra'u wal jumlah fi'liyah fi mahali nasbin sifat untuk rajulan. Apa belum? Kaidahnya apa? Al jumlah. Naam ba'da ma'rifah hal. Wal jumlah ba'da nakirah sifat. Sudah hafal itu ya? Kalau dijamakkan berarti al-jumal ba'dal ma'arif ahwal wal-jumal ba'dan nakirah sifat. Paham ya? Sudah kita lewati kaidahnya belum? Sudah kan? Nah, jangan lupa ya untuk membantah syubhat mereka. Kata mereka sami'tu zaidan, sami'tu fi'il fa'il zaidan maful awal. Maful saninya mana? Yakra'u itu. Fi mahali nasbin maful sani. Keliru enggak? Keliru. Kenapa keliru? Pertama menyelisihi na'am adat daripada kebiasaan daripada apa? Afanul hawas. Paham ya? Sami'a termasuk af'alul hawas, fi'il-fi'il yang berkaitan masalah panca indera. Yang mana fi'il panca indera itu tidak menasabkan kecuali satu maf'ul bih saja. Bantahan yang kedua, adapun jumlah setelahnya itu bukan maf'ul sani, bukan maf'ul bih yang kedua. Lah terus apa? Pakai kaidah yang lain. Apa itu? Al-jumlah ba'da ma'rifah hal wal jumlah ba'da nakirah sifah. Paham ya? Sifah sama na'at sama saja ya. Usah bingung ya. Nah, teman enggak usah bingung. Sami itu fi'il fa'il zaidan maf'ul bih, yaqra'u tinggal jumlah hal karena jatuh setelah ma'rifah. Yaqra'u fi mahali nasrin sifat. Masuk ini kan? Nah, karena apa? Nakirah. Paham belum ini? Nah, ini penting sekali untuk memahami sisi kekeliruan kenapa dimasukkan dalam akhwat dhanna. Kita lihat. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa'adda sahibul ajrumiyah. Perhatikan itu. Wa'adda sahibul nam ajrumiyah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji Abu Abdullah, jangan terlupakan. Min hadil af'al, termasuk fi'il-fi'il donantu ini juga, sami'tu katanya. Sami'tu termasuk akhwatnya donantu. Yang menghitung siapa? Muhammad bin Dawud As-Sanhaji Ibnu Ajurrum. Paham ya? Naam barakallahu fiikum. Taba'an lil Akhfash wa man wafaqahu, dalam rangka mengikuti pendapatnya Akhfash dan orang-orang yang mencocokinya. Wala budda an yakuna maf'ulu hasani jumlatan mimma yusma'. Syaratnya pun apa? Syaratnya pun yang kedua itu, maf'ul kedua harus jumlah yang bisa didengar. Yaqra'u, qira'ah, bacaan, bisa didengar enggak? Ewa. Ya takallam, berbicara, bisa didengar enggak? Bisa. Syaratnya itu. Kalau enggak bisa didengar, enggak bisa kata sami itu misalkan na'barakallahu fikum. Ya seperti itu, karena sami'a mendengar. Kalau mendengarkan sesuatu itu mestinya ada suaranya. Paham ya? Walaupun pelan, na'am ada suaranya. Paham ya? Tapi kalau aku mendengar sesuatu, enggak ada suara mungkin enggak? Enggak mungkin, kata beliau disebutkan sini, dan harus syaratnya maf'ul kedua itu suatu jumlah yang bisa didengar. Yaqra'u bisa didengar. Nah, kemudian apa barakallahu fikum, yaktubu enggak mungkin, sami'tu Zaidan yaktubu. Ya, aku mendengar Zaid menulis. Nah, barakallahu fikum. Itu bisa jadi kalau mungkin menulisnya suaranya keras misalkan. Lain lagi ya. Cuman hukum globalnya kalau tulisan itu kan enggak dengar. Apa maksudnya ya? Nah, ini pendapat yang lemah, kita lihat. Nahwu sami'tu Zaidan yaqulu kadza, yaqulu qala yaqulu qawlan, qawlan ucapan bisa dengar enggak? Naam, menurut mereka Zaidan maf'ul awal, yaqulu fi mahalli nasb maf'ul tsani. Ini menurut mereka. Keliru enggak tadi? Keliru, terbantah dari dua sisi. Sisi pertama, karena sami'a termasuk apa? Af'alul hawas. Sedangkan af'alul hawas tidak menasabkan kecuali satu, maf'ulun bih. Itu bantahan pertama. Bantahan kedua, adapun jumlah setelahnya bukan maf'ul tsani, tapi dilihat terlebih dahulu kalimatnya. Nakir atau ma'rifah sebelum jumlah tersebut. Kalau sebelum jumlah itu ma'rifah, berarti al-jumlah ba'dal ma'rifah hal. Dihafalin dulu ya. Nah, kemudian kalau sebelum ma'rifah itu, sebelum jumlah kok nakirah, al-jumlah ba'dal nakirah sifah. Dah. Paham belum? Nah, jadi yang antum lihat itu setelah sami'ah itu nakirah atau ma'rifah itu loh. Setelah itu baru diterapkan kaidahnya. Apa kaidahnya tadi? Al-jumlah itu ba'dal ma'rifah hal. Ya, wa? Al-jumlah itu ba'dal nakirah. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Wa qawli ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, sami'na fatan yadhkuruhum. Kami mendengar ada seorang pemuda menyebutkan tentang mereka, yadhkuruhum. Penyebutan itu berarti kan dengan suara. Naam, nah ini katanya yadhkuru ni fi mahalin nasbin maf'ul tsani katanya. Padahal yang rajah apa tadi? Situ apa berarti situ? Sami'tu fatan yadhkuruhum, jumlah yadhkuruhum berarti fi mahali apa? Di mahali apa? Nasbin. Sebagai? Hal. Sifat. Fatan nakirah. Paham ya? Nah, berikutnya. Wa madhabul jumhur. Ini perhatikan. Wa madhabul jumhur. Dan pendapat jumhur. Jumhur ahlul lughah barakallahu fikum. Apa pendapat mereka? Annaha fi'lun muta'addin ila wa'id. Bahwasanya sami'a termasuk fi'il yang butuh kepada satu maf'ul bih saja. Fa'inkana ma'rifatan. Kalau seandainya jumlah tersebut jatuh setelah ma'rifah, sebelumnya ma'rifah, kal misalil awal, seperti contoh yang pertama, fal jumlah alati ba'da halun, ya enggak? Jumlah setelah ma'rifah tersebut adalah hal. Wa ingkana nakiratan, dan apabila jumlah tersebut jatuh setelah nakirah kama fil ayat, sebagaimana dalam ayat, sami'tu fatan yadkuruhum, fal jumlatu sifatun wallahu a'lam. Paham belum ini? Nah, beliau nyebutkan kaidahnya. Kita sebutkan kaidah yang bantahan yang kedua, bahwasanya sami'a termasuk apa? Af'alul hawas. Termasuk fi'il-fi'il yang berkaitan masalah hawas, panca, indera. Panca itu artinya apa? Lima. Paham ya? Kalau Pancasila menurut mereka itu berarti sila lima. Lima sila. Allahu musta'an. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Paham saja ya? Ewa na'am. Jadi panca indera itu tidak menasabkan kecuali hanya satu maf'ul bih saja. Oleh karena itu yang memasukkan sami'a termasuk af'al akhwatnya dhanna, benar atau keliru? Salah. Nah, salah, tidak benar. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan, ada iskal? Ada sekali ini? Ada sekali? Apa? Qala al-mu'alifu asabahullah babul mansubati minal asma' bab isim-isim yang mansub. Berarti sudah kita selesaikan marfu'at secara globalnya. Semoga bisa dipahami walaupun tidak semuanya. Paham ya? Kalau tidak semuanya ya bagus. Paham ya? Sekarang masuk dan mansubat. Semuanya sudah kita lewati dalam jurumiyah. Oleh karena itu tinggal mengulang saja. Dan jangan dilupakan. Babul mansubat minal asma'. Ini seakan-akan bab al-asma'ul mansubat. Seakan-akan seperti itu. Bab isim-isim yang mansub. Al-mansubatu khamsata asyara. Nah, al-mansubatu khamsata asyara. Al-mansubatu mutada'un marfu'un bil ibtida'. Wa alam tarafihi dhammatun dhawatun akhri. Khamsata asyara. Khamsata asyara. Terus, lanjutkan sampai selesai. Khamsata asyara. Khamsata asyara. Khamsata asyara. Khamsata asyara. Apa? Khamsata asyara. Mabarin ala al-fathi. Khamsata asyara. Kok lupa semua sih? Bilangan 11 sampai 19 mabniyun ala fathil juz'ain. Nah, ingat-ingat itu. Kalau cuma ala fathil keliru. Mabniyun ala fathil juz'ain gitu ngomongnya gitu. Paham ya? Ingat-ingat bilangan 11 sampai 19. Nah, barakallahu fikum al-adad min 11 ila 19 mabniyun ala fathil juz'ain dihafal itu. Jadi ketika mengira pun seperti itu persis. Mabniyun ala fathil juz'ain fi mahalli raf'il khabar. Paham belum? Jangan lupa itu. Nah, karena kalau anda bilang mabni ala fathih keliru, nanti asyaranya apa? Paham ya? Nah, tapi cara mengirapnya ingat-ingat. Al-adadu kaidah ini dihafal ya. Al-adad min khamsata asyara ila tis'ata asyara mabniyun ala fahad ala fathil juz'ain illa isna asyara. Nah. Atau perlu anda tulis, nah, tulis ya. Antum. Tapi dihafalkan nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun enggak tatanya tapi antum hafalkan biar nanti tahu. Karena itu kaidah penting sekali nanti antum lemah nanti keliru itu. Semuanya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi al-adad min 15 ila 19 tak ringkas saja. Mabniyun ala apa? Fathil juz'ain. Ala fathil juz'ain illa isna'i asyara. Isna'i asyara fa'innahu yu'rab mulhaqil masalah. Yu'rabu mulhaqna fa'innahu yu'rabu na'am barakallahu fikum mulhaqan bil musanna. Nah, kamu lihat itu kaidahnya. Jadi ingat-ingat ya, bilangan 15 Allah musta'an. Bilangan berapa? 11 Allah musta'an. Bilangan 11 sampai 19 mabniyun ala fathil juz'ain illa isna'i asyara fa'innahu yu'rab mulhaqan bil musanna. Paham keadaannya ini ya? Nah, bilangan 11 sampai 19 mesti sudah itu, enggak usah bingung-bingung lagi. Mau susunan yang mana saja seperti itu. Nah, barakallahu fikum, misalkan kursi yang ke 15 berarti al-kursi al-khamisa asyara. Seperti itu. Nah, nomor yang ke 17 ar-raqmu ar-raqmu as-sabi'a asyara. Paham itu ya? Tetap seperti itu juga. Mabni ala fathil juz'ain. Paham belum ini? Paham salah ya? Paham belum? Yang itu terkait dengan perlawanan antara benda yang mulakar maka akannya. Perlawanan gimana maksudnya? Berlawanan. Dan perlawanan ya. Berlawanan. Ya, berlawanan na'am. Kalau bendanya yang dihitung adalah mu'annas, maka yang dipakai teman itu mudhakar. Seperti yang kita, ini kan untuk yang mudhakar ini ya, berarti khomsata asyara rajulan. Kalau misalkan imra'atan berarti khomsa asyrata imra'atan. Ya, sama aja, tetap mabniyun fathul juz'ain. Dibolak balik tetap mabniyun ala fathil juz'ain. Ini kaidah ini umum, untuk mudhakar mu'annas sama aja. Paham ya? Nah, al-adadu min na'barakallahu fikum ahada asyara ila tis'ata asyara mabniyun ala fathil juz'ain illa isna'i asyara fa'innahu yu'rabu mulhaqan bimusanna. Paham ya? Maka dia di'irab dalam keadaan mulhaq dengan musanna. Paham belum ini? Mafhum? Jadi antum gak boleh bingung lagi loh. Kalau nanti kalau tanya khamsata asyara Arabnya apa? Khamsata asyara mabniyun fathil berarti belum paham. Paham ya? Yang benar bagaimana khamsata asyara berarti? Arabnya? Di mahali? Di mahali Rafin? Khobar. Paham ya insyaAllah ya? Nah, barakallahu fikum. Antum malah mengerap mabni fathi keliru. Soalnya itu jadi satu tuh. Khamsata asyara jadi satu itu. Nah, hatil juz'ain. Nah, karena bukan mudhaf ilaih itu. Kalau yang katakan khamsata mudhaf, asyara mudhaf ilaih juga keliru. Lah asyara bagaimana asyara sebagai apa itu? Ya sudah itu, sudah tarkib, sudah susunan sudah. Paham maksudnya ya? Tarkib juz'ain itu loh. Nah, paham soalnya ya? Ini namanya tarkib adadi namanya. Susunan bilangan. Mafhum? Ewa na'am barakallahu fikum. Wahiyya al-maf'ul bih. Pertama maf'ul bih ma'ruf. Ra'aitu zaidan. Wa minhu al-munada. Di antara maf'ul bih juga munada. Nah, kenapa dikatakan di antara maf'ul bih munada? Karena saya tibayanuhu sebagaimana datang penjelasannya. Karena munada itu aslinya maf'ul bih. Karena munada aslinya apa? Maf'ul bih. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu sebut wa minhu. Dan di antara maf'ul bih juga munada gitu loh. Oh, ternyata munada aslinya maf'ul bih. Na'am. Aslinya maf'ul bih. Unadi zaidan. Terus antum ganti unadi dengan ya. Ya zaidu. Boleh enggak unadi ya zaidu jadi satu itu? Ya. Kenapa kaidahnya? Berjumpa dua huruf tidak. Bukan gitu caranya. Nah, unadi ya zaidu. Boleh enggak digabungkan gitu? Ya. Kenapa kaidahnya? La yajuz. Apa kaidahnya? Apa? La yajuz bainan. La yajuz apa dulu? Istima Ewa, kaedahnya La yajuz istima' bainal mu'awid wal mu'awad anhu. Ingat-ingat, mu'awid itu yang menggantikan itu yakni da', mu'awad anhu itu unadi tadi itu. Paham ya? Jadi antum ketika manggil ya Zaidu itu seakan-akan unadi Zaidan, aku memanggil Zaid, atau ad'u Zaidan, aku memanggil Zaid. Berarti semula maful bih kan? Naam itu. Jadi enggak usah bingung. Kok di antara maful bih dan munada kenapa sih? Karena asli munada maful bih itu, aslinya seperti ini aslinya. Nah, barakallahu fikum, aslinya seperti ini. Ad'u Zaidan. Paham ya? Ad'u Zaidan, aku memanggil Zaid. Cukup dengan ya saja, ya Zaidu. Paham belum? Nah ini kalau tuh gabung, ad'u ya Zaidu. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Nah, karena ada kaidah la yajuz. Apa? Al-istima' la yajuz al-istima' la yajuz al-istima' baina al-mu'awid wal-mu'awad anhu. Belum? Kaidahnya enggak boleh bertemu, berkumpul antara pengganti dan yang digantikan. Penggantinya mana? Ya. Yang dikatakan mana? Ad'u. Berarti semula Zaidun apa lebih bukan? Ewa. Itu. Jadi rahasia ucapan minhu dan di antara maful bih adalah munada itu sudah enggak ada sekali lagi. Oh ternyata antara maful bih itu munada. Iya, munada asli maful bih, cuman diganti gitu loh. Diganti fi'ilnya dengan apa? Harfu nida, huruf yang dipakai untuk memanggil atau menyeru. Kalau digabung boleh enggak? Enggak boleh, la yajuz. Karena kaidahnya apa? La yajuz al-istima' bainal mu'awwid wal mu'awwadu an wal mu'awwadi anhu. Apa kaidahnya? La yajuz al-istima' bainal mu'awwid wal mu'awwad anhu. Naam. Paham ya? Sudah kita lewati pembahasan yang lain juga. La yajuzul istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Itu kaidahnya kita lewati juga. Seperti apa? Idas sama'u fatarat. Idas sama'u fatarat. Itu takdirnya idang fataratis sama'u fatarat. Enggak boleh digabungkan, harus dibuang. Yang dibuang namanya mufassar, yang disebutkan namanya mufassir. Kaidahnya la yajuzul istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Kaidah seperti ini pernah dengar kan sebelumnya? Pernah kan? Pernah belum? Pernah kan? Kaidah seperti ini sebelumnya pernah dengar belum? Sebelumnya. Selama belajar ini pernah mendengar kaidah seperti ini belum? Belum pernah? Antum pernah dengar? Ya di sini dengaran ya. Nah, ini kaidah penting ini, kaidah penting ya. Karena nanti untuk memahami antara apa? Boleh enggak disebutkan aslinya? Naam. Misalkan ada Zaidan, enggak perlu cukup ya Zaidu. Paham ya? Karena ringkas kan? Ya Zaid, ya Zaid. Ya Muhammad. Aslinya ad'u Zaidan. Panjang. Ad'u Muhammadan. Paham maksudnya ya? Naam. Karena nanti masalah munada ada tiga rukunnya. Munada, munadi, harfun nida. Ada yang memanggil, ada yang dipanggil, ada alat yang digunakan untuk memanggil. Ya Zaidu harfun nida. Yang kita panggil namanya apa? Enggak maksudnya apa istilahnya? Yang kita panggil? Munada. Yang memanggil? Munadi. Gitu. Paham belum? Munadi kan isim fa'il, munada isim maf'ul. Paham ya? Nah, nadi berarti fi'il amr. Paham belum? Kemudian ya berarti harfun nida, harf huruf yang dipakai untuk memanggil. Mafhum? Naam. Berikutnya barakallahu fikum masdar, masdar. Wa yusamma maf'ul mutlak sudah enggak asing lagi. Berikutnya masdar yang dinamakan dengan maf'ul mutlak. Naam, dalam jurumnya sudah kita lewati. Karena masdar itu adalah apa? Isim mansub yang jatuh ketiga dalam sorafan al-fi'il. Al-ismu al-mansub waqa'a thalithan fi tasrifil fi'il. Itu dihafal ya. Al-masdar huwa al-ismu al-mansub alladhi waqa'a thalithan fi tasrifil fi'il. Al-masdar huwa alladhi waqa'a thalithan fi tasrifil fi'il. Naam, al-masdaru huwa al-ism al-mansub alladhi waqa'a thalithan fi tasrifil fi'il. Naam, al-masdaru huwa al-ism al-mansub alladhi waqa'a thalithan fi tasrif fi tasrifil fi'il. Naam, itu masdar. Qatala yaqtulu, nah itulah masdar. Daraba yadrubu, darban, itulah masdar. Ketiga enggak? Naam, itu namanya masdar. Jadi kalau antum semakin tahu apa itu masdar, nanti mudah untuk menakwil masdar. Tapi kalau masdarnya enggak tahu, bingung. Tolong ditakwil masdarnya. Lah masdar itu apa, Ustaz? Misalkan, Mas bingung kan? Tapi kalau antum tahu masdarnya, oh iya, oh, berarti seperti ini, oh seperti itu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, cara menakwil masdar sudah kami sebutkan caranya di dalam artikel yang sudah terkumpulkan yang kita apa itu ya? Al-Kawakib ya. Dalam Al-Kawakib fi bayanil jawazim wa nawasib itu 6, itu ada 3 cara. Cara pertama tahu masdar itu apa. Cara kedua kedudukannya sebagai apa. Cara ketiga barulah ditakdirkan. Paham belum? Seperti itu. Barakallahu fikum. Naam. Maful mutlak ma'ruf ya. Darabtu darban. Qatrat qataltu qatlan. Itu namanya masdar. Dikenal maful mutlak. Kenapa kok dikatakan maful mutlak? Sudah kita lewati barakallahu fikum. Dinamakan maful mutlak karena apa? Li'annahu lam yuqayyad bi ayyi harfin min hurufil jar. Paham belum? Nanti kita lewati nanti. Kenapa dinamakan maful mutlak? Li'annahu lam yuqayyad bi harfin min hurufil jar. Karena dia tidak diikat dengan salah satu huruf daripada huruf-huruf jar yang ada. Selainnya diikat. Maf'ulun bi ada huruf jarnya. Maf'ul li'ajli ada huruf lamnya. Maf'ul ma'ah ada ma'anya. Ya enggak? Maf'ulun fih ada fi-nya. Kalau ini maf'ul mutlak. Paham belum? Maf'ul mutlak ada huruf jarnya enggak? Enggak ada. Paham enggak maksudnya huruf jar ini? Maf'ulun bih ada bih-nya, Pak, itu huruf jar kan? Maf'ulun ma'ah ada ma'ah. Maf'ulun fih ada fi. Maf'ul li'ajli ada lam itu kan? Kalau maf'ul mutlak ada apa? Ya enggak ada. Ya cuma masdar itu aja. Mafhum tapi mansub. Ya wa na'am. Wa dharfu zaman wa dharfu makan wa yusama al maf'ul fihi, ya kan? Dharf zaman dan dharf makan sudah kita lewati dinamakan dengan maf'ulun fi. Ada fi-nya itu kan? Berarti bukan mutlak. Wal maf'ul min ajli ada min-nya. Itu sudah kita lewati. Yang seringnya diartikan apa maf'ul min ajli? Dalam rangka. Paham ya? Kalau maf'ul min ajli itu dalam rangka. Kenapa kamu sholat? Lima dah sholaita ya akhi. Sholaitu ibtigha'an liwajhillah. Aku sholat dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Maf'ul li ajli, maf'ul min ajli, maf'ul lah. Itu sama semua. Artinya dalam rangka. Wal maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu seperti apa? Seperti dzakartu wal misbaha. Aku murojaah bersamaan dengan lampu. Maksudnya apanya? Lampunya menerangi, cahaya lampu, bukan lampunya murojaah. Paham ya? Seperti itu. Ja'al amiru wal jaisha. Pemimpin itu datang bersama tentara-tentaranya. Paham ya? Nanti rinciannya akan kita lewati semuanya, yang wajib atau yang enggak masuk, yang wajib. Paham soalnya ya? Al-musyabbah bil maf'ul bih. Nah, ini enggak ada dalam jurumiyah. Yang diserupakan dengan maf'ul bih nanti kita lewati juga. Wal hal. Dan hal, hal ini yang sering dikenal dengan apa? Diartikan dengan apa? Dalam keadaan. Paham belum? Mafhum insyaallah? Ya, na'am. Wa tamyiz ma'ruf, tamyiz diketahui dengan apa? Al-ismu al-mansub waqa'a ba'dal 'adad tamyiz. Al-ismu al-mansub waqa'a ba'dal 'adad apa? Tamyiz. Inni ra'aitu ahada asharan, ahada ashara kawkaban. Tamyiz. Paham ya? Kemudian al-ismu al-mansub waqa'a ba'da ism tafdil tamyiz. Ana akbaru minka baitan. Tamyiz bukan? Tamyiz. Itu termasuk tandanya. Paham ya? Tandanya jatuh setelah 'adad atau jatuh setelah isim tafdil. Paham belum? Naam. Apa? Itu kam lain lagi yang pembahasannya, kam lain lagi ya. Naam kam khobariyah, kam istimawiyah, nanti setelahnya tamyiz atau tidak itu tergantung jawabannya kali itu. Ini masih hukum globalnya. Hukum globalnya kalau antum bagi semansub setelah apa tadi? Adat atau setelah isim tafdil tamyiz. Enggak usah bingung. Ana akbaru minka baitan tamyiz. Paham ya? Ini raaitu ahada asyara kaukaban tamyiz kaukabannya. Mafhum? Naam. Wal mustasna, mustasna nanti kalau kita lewati ada tiga hukum, wajib nasab, boleh nasab, sama sesuai dengan amilnya. Wa khabaru kana ukhwatuhu ma'ruf khabar kana, kana Zaidun qa'iman. Wa khabaru huruf musyabbah bilaysa ma'ruf. Huruf musyabbah bilaysa ada berapa? Ada berapa? Apa? Ada empat. Pertama la, kedua ma, ketiga tiga in, hah? In terus empat lak, la sudah bukan lata, jangan tempur-tempur. La hijaziyah, ma hijaziyah, in nafiyah, lata, itu empat itu aja. Paham ya? Itu juga semuanya apa? Naam khobarnya mansub. Wa khobaru af'al muqorobah. Wasmu inna wa khawatiha inna zaitan qa'imun. Wasmu la'alatil nafi jinsi la rajula qa'imun. Wa tabi'u lil mansub. Tawabi' wa arba'atu asya' kama taqaddam. An-na'tu wal'atu wa tawqid wal badalu. An-na'tu wal'atu wa tawqid wal badalu. Tawabi' ada empat itu. Apa? Santai aja. Badal. Badal. At. Tawabi apa tawabi? Yang pengikut. Sebutkan tawabi apa? Wa an-na'tu wal-'atfu wa tawqid al-badal. Paham ya? Allahu musta'an. La ba'as. Insyaallah berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.